dengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali ingin ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini suratan tanganku, harus sabar menjalani. Jauh sudah melangkah, menyusuri hidupku yang penuh tanda tanya. Oh, kadang hati bimbang menentukan sikapku, jadi tempat mengadu. Oh, hanya iman di dada yang membuatku mampu, harus sabar menjalani. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Malam-malam aku sedih.